Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-ishtighal, yaitu ishtighalul amil anil ma'mul, sibuknya amil untuk beramal pada ma'mul yang mendahuluinya. Disebutkan di dalam catatan kaki penjelasan tambahan, arkanul ishtighal thalathah, rukun-rukun ishtighal ada tiga. Harus ada tiga ini. Ya. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak ada ishtighal di sana. Rukun yang pertama adalah adanya masyhul anhu. Masyhul anhu. Ya. Yani isim yang amil itu sibuk untuk beramal padanya. Contoh, Zaidan dorobtu. Zaidan di situ sebagai masyhul an. Doroba tidak bisa beramal pada Zaidan. Kenapa? Karena sibuk beramal pada dhamirnya Zaid. Zaidan dorobtuhu. Yaitu kepada dhamir ha. Masyhul anhu adalah al-ismul mutaqaddim, isim yang mendahului. Syarat yang kedua, harus ada masyhul, wahual fi'lu al-mutaakhir. Masyhul ini yang tersibukkan, yaitu fi'il yang diakhirkan atau yang serupa dengan fi'il dalam amalan, seperti isim fa'il atau isim maf'ul atau sighah mubalaghah. Kemudian syarat yang ketiga, adanya masyhul bih. Ya, masyhul bih yaitu ad-dhamir alladhi ta'adda ilaihi al-fi'lu binafsih. Dhamir yang fi'il itu muta'addi secara langsung kepadanya. Ya, seperti Zaidan darabtuhu. Di situ kan? Ya, di situ dhamir ha ada darabtuhu disebut dengan masyhul bih. Dan fi'il di situ muta'addi secara langsung kepada dhamir. Au bil wasithah, atau fi'ilnya muta'addi kepada dhamirnya, kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului dengan bantuan huruf jar, seperti Zaidan marotu bihi. Di situ pemirha itu disebut dengan masyhul bih. Wa likulli wahidin min hadhil arkani thalathi syurutun labudda min bayaniha. Setiap dari tiga syarat ini, atau setiap dari tiga rukun ini, ada syarat-syarat yang mesti dijelaskan. Famma syurutul masyhuli an, adapun syarat-syarat dari masyhul an, wa huwa al-ismul mutaqaddim fil kalam, yaitu isim yang mendahului dalam kalam. Ya, fa khamsah, maka syarat masyhul anhu ada lima. Al-awwalu yang pertama, alla yakuna muta'addidan lafzan wa ma'na. Agar masyhul anhunya tidak berbilang lafaz dan maknanya. Ya, bi an yakuna wahida. Ya, ini dengan masyhul anhu tersebut wahid, satu saja. Contoh, Zaidan darabtuhu. Ya, Zaidan darabtuhu. Zaidan di sini masyhul anhu dan dia wahid, satu lafaznya dan maknanya. Atau muta'addidan fil lafzi, atau berbilang lafaznya masyhul anhu. Ya, duna al makna, tapi maknanya tidak berbilang, maknanya satu. Contoh, Zaidan wa Amran darabtuhuma. Zaidan wa Amran darabtuhuma. Ini boleh. Berbilang lafaznya masyhul anhu, Zaid dan Amr, tapi maknanya satu. Kenapa? Li'anna al-athfa ja'ala al-ismaini kal ismil wahid, karena ataf itu menjadikan dua isim seperti hukumnya satu isim. Sehingga boleh kalau dikatakan juga Zaidan wa Amran wa Muhammadan darabtuhum misalnya. Boleh, itu berbilang lafaznya saja tapi maknanya satu dengan sebab huruf ataf. Fa in ta'addada fil lafzi wal ma'na, adapun jika berbilang lafaz dan maknanya, contoh Zaidan dirhaman ataituhu. Zaidan dirhaman ataituhu, maka ini lam yasih, tidak benar. Asani, syarat yang kedua dari masyhul anhu adalah an yakuna mutaqaddima, agar dia didahulukan, mendahului apa masyhul. Fa in ta'akhkhar, jika dia diakhirkan, nahwu contoh darabtuhu Zaida, maka lam yakun min babil ishtighal, maka dia tidak masuk kepada bab ishtighal. Bal in nasabta Zaida, bahkan jika kamu nasabkan Zaida, darabtuhu Zaida fi hadzal mithal, dalam contoh ini, fa huwa badalun minan dhamir, maka Zaidan sebagai dhamir, sebagai badal dari dhamir ha. Wa in rafa'tahu, dan jika kamu baca rafa, darabtahu Zaidun, darabtuhu Zaidun, maka fa huwa mubtada'un, maka dia Zaid sebagai mubtada yang muakhar. Khabaruhul jumlah qablah, khabarnya jumlah sebelumnya. Yang ketiga, qabuluhu al-idmar, dia bisa menerima idmar. Ya, ini bisa digantikan dengan dhamir. Masyhul anhunya bisa digantikan dengan dhamir. Fala yasihul ishtighal anil hal wa tamiz, sehingga tidak bisa ishtighal untuk hal dan tamiz, karena hal dan tamiz tidak bisa diganti dengan dhamir. wala 'anil majruri bi harfin yahtassu bil zahiri ka hatta, dan juga tidak boleh, ya tidak boleh, wala 'anil majrur, ya yakni tidak bisa istighal untuk isim yang dijarkan oleh huruf yang huruf ini khusus masuk kepada isim zahir seperti hatta, ya karena tadi kan istighal kan sudah kita lewatkan. Ya, fiilnya, amilnya itu dia sibuk pada dhamir, untuk beramal pada dhamir. Ya, kadang dia amilnya ini langsung sampai kepada dhamir, kadang melalui huruf jar. Iya. Sedangkan kalau huruf huruf jarnya tidak bisa dimasuki dhamir, hanya menetap isim dhahir, ya tidak bisa. Iya. Nah, itu. Paham ini ya, yang ketiga yaitu bahwasanya isimnya bisa digantikan dengan dhamir sehingga keluar darinya hal ataupun tamyiz, juga isimnya atau isim huruf jarnya bukan huruf jar yang khusus masuk kepada isim dhahir seperti hatta matla'il fajr. Ar-rabi' yang keempat, kaunuhu muftaqiran lima ba'dah, agar masyhul anhu ini masih butuh kepada kalam yang setelahnya. Maka contoh ja'a zaidun fa akrimhu, datang kepada Muzaid maka muliakanlah. Laisa min babil isyghal, ini tidak masuk kepada bab isyghal. Ya, ja'a zaidun fa akrimhu bukan bab isyghal. Likaunil ismi muktafiyan bil amil mutaqaddim alayhi, karena isimnya sudah tercukupi dengan amil yang mendahuluinya, yakni dengan ja'a zaidun sudah sempurna tanpa fa akrimhu. Ya, maka ini bukan bab isyghal. Tapi kalau dikatakan zaidan, ya akrimhu baru isyghal, karena Zaid masih butuh kepada yang setelahnya. Tapi kalau ja'aka Zaidun sudah sempurna Zaid dengan ja'aka. Kemudian ya syarat yang kelima, kaunuhu salihan lil ibtida bih, agar masyhul anhunya, isim yang mendahuluinya, ini bisa menjadi mubtada, bisa dijadikan mubtada. Bi alla yakuna nakiratan mahdhah, yakni supaya dia masyhul anhunya tidak berupa isim nakira yang murni. Murni nakirah, tidak disifati, tidak didhafahkan, ya. Bukan isim yang nakirah murni. Ya, kalau dia isim masyhul anhunya isim nakirah murni, ya tidak boleh. Tidak masuk pada bab isyghal ini. Fa nahu qawli ta'ala, sehingga contoh ucapan Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ini laisa min babil isyghal, tidak masuk pada bab isyghal. Kenapa? Karena rohbaniyah itu nakira mahdhah, nakira murni, tidak dihususkan dengan sifat ataupun apa, idhafah. Bal rohbaniyah, bahkan rohbaniyah i'rabnya ma'tuf 'ala ma qablahu bil wawi, diathafkan kepada apa yang sebelumnya dengan wawu. Ya, ayat sebelumnya wa ja'alna fi qulubil ladzina tattaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rohbaniyah wa rohbaniyatib wa rohbaniyatan ibtada'uha. Dan jumlah ibtada'uha itu ibtada'uha sifat. Ya, sifat dari apa? Dari rohbaniyah, bukan tafsiriyah. Dan rohbaniyah yang mereka adakan. Ya. Ini laisa min babil isyghal, bukan bab isyghal. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dua qaul terkait dengan makna rohbaniyah tanibtada'uha, yani ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Tafsir yang pertama, maka tabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, ataupun rahbaniyatan ibtada'uha maka tabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, yakni bahwasanya mereka para pendeta, ya, orang-orang Nasara, annahum qasadu bidzalika ridwanillah, mereka menginginkan, menghendaki dengan rahbaniyah yang mereka adakan itu ridwallah. Ya, mereka menyangka bahwasanya rohbaniyah ini bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Ya. Qaul yang kedua, yakni ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, yakni ma katabna alaihim dzalika inna ma katabna alaihim ibtigha'a ridwanillah. Kami tidak mensyariatkan kepada mereka rohbaniyah, hanyalah yang kami syariatkan adalah mencari ridha Allah. Ya. Silakan dirujuk ke tafsir. Baik, kita lanjutkan. Wa amma syurut allati yajibu tahaqququha fil mashhul wa huwa al fi'l al waqi' ma'a al ismi fa thnan. Adapun syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada mashhul, ya, yaitu fi'il atau amil al-waqi' ba'da al-ismi yang datang setelah isim, fathnan, maka ada dua syarat, ya, syaratnya mashhul, amil, ada dua. Yang pertama, an yakuna muttasilan bil mashhul anhu, agar amilnya bersambung dengan mashhul anhu. Seperti tadi contohnya, Zaidan dorobtuhu, Zaidan bersambung dengan apa? Doroba. Fa'in infasala minhu bifasil la yakunu lima ba'dahu amalun fima qoblah. Adapun jika dipisahkan, ya, antara apa? Antara mashhul dengan mashhul anhu oleh pemisah, yang mana pemisahnya la yakunu lima ba'dahu amalun fima qoblah. Pemisahnya menjadikan apa yang setelahnya tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Seperti kalau pemisahnya adalah adawatu syarat ataupun adawatu disifam atau yang semisalnya, maka lam yakun min babil ishtighal, itu tidak masuk kepada bab ishtighal. Nanti akan datang itu penjelasannya. Ya, seperti sebagai contoh saja, Zaidun, ya, Zaidun in laqitahu, in laqitahu fakrimhu, Zaid in laqitahu fakrimhu. Di sini dipisahkan antara mashhul anhu yaitu Zaid dan mashhul laqiya dengan in. In ini, in syaratiyah ini menghalangi fi'il, ya, yang setelahnya untuk beramal pada yang sebelumnya. Zaidun in laqitahu fakrimhu. In ini menghalangi laqiyah untuk bisa beramal pada Zaid. Ya, sehingga ini tidak masuk pada bab ishtighal. Bukan babnya ishtighal. Kalau ada pemisah yang memisahkan antara bah mashhul anhu dengan mashhul oleh pemisah, yang memang pemisah ini menjadikan apa yang setelahnya tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Nanti akan datang itu. Wasayati tawdihu hadha syarat fi syarah. Akan datang penjelasan syarat ini dalam syarah. Athani, syarat yang kedua, kaunuhu salihan lil amali fima qablah, agar mashhulnya itu bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Seperti tadi, Zaidan dorobtuhu. Seandainya dibuang dhamir ha-nya, bisa dorobtuhu beramal pada Zaidan sebagai maf'ul bi muqaddam. Kapan bisa beramal mashhul itu pada apa yang sebelumnya? Ya, ini bi an yakuna fi'lan mutasarrifa, kalau mashhulnya berupa fi'il yang mutasarrif atau isim fa'il atau isim maf'ul. Fa in kana harfan, adapun kalau mashhulnya adalah huruf atau isim fi'il atau sifat musyabbaha atau fi'il yang jamid seperti fi'il ta'ajjub, wa kullu hadhihi al-awamil li dha'fiha la ta'mal fi ma taqaddama 'alayha. Semua amil-amil ini, huruf, isim fi'il dan seterusnya, karena dia sebabnya, karena dia lemah, maka dia tidak bisa beramal pada apa yang mendahuluinya, apa yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau mashhulnya adalah huruf, isim fi'il, sifat musyabbah, fi'il jamid, maka lam yasih, tidak bisa pada bab syaghal ini. Wa amma alladhi yajibu tahaqququhu fil mashhul bih, adapun yang wajib terpenuhi pada mashhul bih yaitu dhamir, ya, fa syartun wahid, maka syaratnya satu. Wa huwa alla yakuna ajnabiyan, yani agar dhamirnya bukan dhamir yang ajnabi, asing, ya, minal mashhulan, dari mashhulanhunya. Kayak tadi, Zaidan darabtuhu, Zaidan darabtuhu, dhamir ha kembali kepada apa? Kembali ke Zaidan. Tapi kalau dikatakan Zaidan darabtuka, yang enggak bisa, daraf dhamir ka ini asing dari Zaidan. Ya. Jadi agar dhamirnya tidak asing, ya, dari mashhul anhu. Fa yasihu an yakuna dhamir al-mashhul an. Sehingga benar ketika dhamirnya adalah kembali kepada mashhul anhu. Zaidan darabtu aw maratu bihi. Ya. Wa yasih, dan juga benar apabila mashhul bihnya selain tadi dhamir, bisa juga mashhul anhunya berupa isim dhahir. Tapi dengan syarat isim dhahirnya mudhafan, didhafahkan ila dhamiril mashhul an. Diidhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada mashhul anhu. Contoh Zaidan darabtu akhah. Di sini mashhul bihnya, mashhul bihnya isim dhahir akhah. Tapi dia didhafahkan kepada dhamir ha yang kembali kepada Zaid yaitu mashhul an. Aw marartu bi ghulami. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke kalam An-Nazim rahimahullah. Qala An-Nazim rahimahullah, in mudmar ismin sabiqin fi'lan shaghal anhu bi nasbi lafzihi aw al mahall. Apabila dhamir isim yang mendahului itu menyibukkan fi'il dari isim yang mendahului, ya, dari menasabkan lafaz atau mahalnya, ya, masih bersambung dengan istilahnya, فالسابق انصبه بفعل أضمر maka yang mendahuluinya itu nasabkanlah dengan fi'il yang disembunyikan hatman secara wajib muwafiqin lima qad udhira yang mana fi'il yang disembunyikan itu mencocoki apa yang telah disebutkan dari fi'il yang menafsirkannya. Kita lihat sisi i'rabnya agar lebih jelas maknanya. In syartiyah jazimah mudmar di situ sebagai apa? Fa'il dari fi'il yang mahdhuf yang ditafsirkan oleh fi'il yang madhkur. Takdirnya in syaghala mudmar ismin sabiqin fi'lan dan fi'lannya sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Kemudian anhu dhamir anhu ini kembalinya kepada ismin sabiq, isim yang mendahului. Yani mashhul anhu ya. Kemudian terkait dengan dhamir yang ada pada lafzihi ada khilaf. Ada khilaf. Ya. Kalau an-nazim kalau asy-syarih menyatakan bahwasanya dhamir ha ini kembalinya kepada mudmar dhamir. Adapun pensyarah yang lain seperti al-Asy-Syamuni dan juga al-Muwaddih pemilik at-tawdih ya. Dan juga al-Khudhari menyatakan bahwasanya dhamir ha ini kembalinya kepada ismin sabiq juga seperti dhamir ha pada anhu. Ya. Kemudian terkait dengan ba-nya binasbi juga ada khilaf. Agar lebih mudah mungkin kita ambil penjelasan dari tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama adalah bahwasanya binasbi ba-nya di situ bermakna an nasbi gitu. An nasbi. I'rabnya dia sebagai badal ijtimal dari anhu. Sehingga seolah-olah dikatakan anhu yani ay an nasbi. Dan lafzihi dhamir ha-nya di situ kembali kepada ismun sabiq, isim yang mendahului. Ini tafsiran yang pertama. Sehingga terjemahannya apabila dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il ya untuk beramal pada isim yang mendahului, yakni gitu, untuk menasobkan lafaz isim yang mendahului atau untuk menasobkan lafaz mahal isim yang mendahului. Ya. Jadi di atas tafsiran yang pertama sisi i'rabnya binasbi ba'nya bermakna an dan i'rabnya an-nasbi ini badal ijtimal anhu yakni ditafsirkan dengan an-nasbi gitu. Dan lafzihi dhamir ha-nya kembali kepada apa? Kembali kepada ismin sabiq bukan kepada dhamir. Sehingga terjemahannya apabila dhamir dari isim yang mendahului ya menyibukkan fi'il dari beramal pada isim yang mendahului yakni dari menasobkan lafadz isim yang mendahului atau mahalnya isim yang mendahului gitu. Contoh ya, contoh untuk yang pertama yakni binas bi lafzi sibuk ya fiilnya sibuk fiilnya dari menasobkan lafadznya isim yang mendahului. Contohnya zaidan dharabtuhu, zaidan dharabtuhu, di situ dharaba sibuk untuk bisa beramal pada lafadznya Zaid yang melahului. Zaidan darabtuhu. Kenapa sibuk? Karena sudah beramal pada domirnya. Yang awil mahal, contohnya hadha. Hadha darabtuhu. Hadha darabtuhu. Jadi darabtu itu sibuk untuk beramal pada mahalnya hadha. Kenapa? Karena dia sudah beramal pada domir ha. Yang kembali kepada hadha. Ya. Nah, ini tafsir yang dipilih oleh Al-Khudhari. Sebelumnya oleh Al-Asy-Syamuni dan juga Sahib At-Tawdih. Ya. Dan ini yang insyaallah lebih tepat ya daripada tafsiran yang kedua. Adapun tafsiran yang kedua, maka tafsiran yang kedua ya, sisi i'rabnya adalah ba'nya dijadikan sebagai ba' sababiyah bukan bermaknaan dan lafzihi dhamir ha-nya di situ kembalinya bukan kepada isim sabiq tapi kepada dhamir. Kepada dhamir. Sehingga terjemahannya kalau kita ambil tafsiran yang kedua yang ini dipilih oleh Asy-Syarih yaitu apabila dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il dari beramal pada isim yang mendahului karena sebab gitu, karena sebab fi'il tersebut menasobkan lafadznya dhamir gitu, karena sebab fi'il tersebut menasobkan lafadznya domir atau menasobkan mahalnya domir gitu. Sehingga contoh untuk yang pertama, sibuk menasabkan lafadznya dhamir, yaitu Zaidan darabtuhu. Jadi darabtu tidak bisa beramal pada Zaidan karena darabtu menasabkan lafadznya dhamir. Ya. Darabtuhu, ya. Ini bagi fi'il yang dia langsung sampai kepada dhamirnya. Yang mahalnya ini bagi fi'il yang dia sampai kepada maf'ulnya, kepada dhamirnya dengan bantuan huruf jar seperti Zaidan marartu bihi, Zaidan marartu bihi. Ini katanya di atas versi yang kedua ini dhamir itu mahalnya, ya, pada mahalnya apa? Nasab. Ya. Cuma ada kelemahan, ya, tafsir yang kedua ini. Kelemahannya adalah bahwasanya yang namanya dhamir itu melazimi apa? I'rab mahalli, ya kan? I'rab mahalli. Ya. Sedangkan di situ dikatakan amilnya menasabkan lafaz dhamir. Padahal dalam i'rab seringkali kita katakan bahwasanya dhamir itu mabni fi mahalli gitu, nasbin atau rafin atau jarrin. Nah, itu kelemahan dari tafsiran yang kedua. Yaitu menasabkan lafaz dhamir atau menasabkan mahalnya dhamir. Sedangkan dhamir itu i'rabnya mesti mahalli gitu. Lafaznya tidak bisa dinasabkan. Nanti akan kita baca syarahnya, yang itu pilihannya asy-syarih. Kemudian fasabiqa ini fa waqi'ah atau rabita baina syarat wa jawabih. Jawabannya in, ya. Innya kan syartiyah jazimah. Jawabannya fasabiqa itu. Kita ulangi, apabila dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il untuk beramal pada isim yang mendahului, yakni dari menasabkan lafaz dan mahal isim yang mendahului, maka fasabiqa insibhu, isim yang mendahului itu nasabkanlah. Jadi beliau selain telah menjelaskan hukum ishtighal, beliau juga mengiringi dengan contoh gitu ya. Ada contohnya sekaligus fasabiqa insibhu. Di sini ada ishtighal kan? Asabiqa di sini mashhul anhu. Ya, kemudian amil setelahnya mashhulnya insib, kemudian ma'mulnya dhamir ha. Ya, fasabiqa insibhu bi fi'lin udmira. Maka isim yang mendahului itu nasabkanlah. Nasabkanlah dengan apa? Bi fi'lin udmira. Dengan fi'il yang disembunyikan. Dengan fi'il yang disembunyikan. Hatman secara wajib. Hatman di situ sebagai masar, masar atau maf'ul mutlak. Takdirnya udmira idmaran hatman. Maka isim yang mendahulunya nasabkanlah dengan fi'il yang disembunyikan secara mesti. Contoh Zaidan darabtuhu. Zaidan mansub itu dengan apa? Fi'il yang mudmar. Secara wajib tidak boleh sebutkan. Karena sudah ada yang menafsirkannya. Muwafiqin lima qad udhira. Muwafiqin na'at bagi apa? Bagi fi'ilin. Yang mana fi'il tersebut yang di idmar mencocoki lima qad udhira. Mencocoki fi'il yang telah disebutkan. Apakah mencocoki lafaz dan maknanya atau mencocoki apa? Maknanya saja. Nanti akan dijelaskan dalam syarah. Al-ishtighal qala syarih rahimahullah. Al-ishtighal an yataqaddam ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun. Ya. Ishtighal adalah isim didahulukan kemudian fi'il diakhirkan darinya atau yang semakna dengan fi'il. Qad 'amila fi dhamiri dhalikal ismi, yang mana fi'il ini telah beramal pada dhamirnya isim tersebut. Ya, seperti tadi Zaidan darabtuhu, Zaidan marartu bih, atau fi sababihi, atau fi'ilnya beramalnya bukan pada dhamirnya tapi pada sababihi. Yang dimaksud dengan sababiyah, sababihi, sababinya dhamir, yakni mudhaf, isim yang mudhaf yang dia disandarkan kepada dhamir. Ya, ini maksud dengan sababiyah maknanya adalah alaqah ataupun silah. Karena memang mudhaf ini, isim mudhaf ini ada kaitannya ya dengan apa? Dhamir ha. Ya, ada kaitannya dengan dhamir. Apa itu yang dimaksud dengan sababiyahnya dhamir? Yaitu isim mudhaf ila dhamir al-ism sabiq. Mudhaf yang di isim yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Ya. Yang kembali kepada isim yang mendahului. Kemudian famithalul mushtaghil bidhamir, contoh amil yang dia sibuk, ya, amil yang dia sibuk beramal pada dhamirnya, Zaidan darabtuhu. Di sini dorob, doroba sibuk beramal pada domir ha, sehingga dia tidak sempat beramal pada zaidan. Wa kemudian contoh yang berikutnya, zaidan marartu bihi. Wa mithalul mushtagil bisababi, contoh ambil yang dia sibuk beramal pada sababinya, yakni pada isim yang didhafahkan kepada domir yang kembali kepada isim yang mendahului, adalah zaidan dorobtu gulamah. Dorobtu gulamah, doroba sibuk beramal pada gulam. Ya, dan gulam ini disebut dengan sababi. Iya. Karena dia didhafahkan kepada dhamir ha yang itu kembali kepada zaid. Zaidan darabtu ghulamahu. Wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi, dan inilah yang dimaksud dengan ucapannya an-nazim in mudmar ismin ila akhirih. Wa taqdir, takdir ucapan an-nazim adalah in syaghala mudmar ismin sabiqan fi'lan an dhalika al-ismi bi nasb al-mudmari lafzan nahu zaidan darabtuhu aw bi nasbihi mahallan nahu zaidan maratu bihi fa kullu wahidin min dhaqulu wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi wa taqdiratu wa taqdir, taqdirnya in syaghala mudmar ismin sabiq, apabila dhamir dari isim yang mendahului menyibukkan fi'lan, menyibukkan fi'il an dhalika al-ismi, dari isim yang mendahului tersebut. Dengan apa dia sibuk? Binasbi al-mudmari lafzan. Karena sebab fiilnya menasobkan dhamir secara lafadnya. Tuh, ini tafsirannya apa? Asy-Syarih. Contoh, zaidan darabtuhu. Jadi tafsirannya Asy-Syarih demikian. Karena amilnya sibuk, ya, menasobkan lafadnya dhamir. Ya, lafadnya dhamir. Zaidan darabtuhu. Ya, ini tafsiran beliau. Atau binasbihi mahalan, atau karena sibuk menasobkan mahalnya dhamir. Ini khususnya ketika dhamir fiilnya sampai kepada dhamir dengan bantuan huruf jar. Contoh, zaidan marartu bihi. Zaidan marartu bihi. Pada yang pertama, zaidan darabtu, di situ katanya fiilnya menasobkan lafadznya dhamir. Pada yang kedua, zaidan marartu bihi, fiilnya menasobkan mahalnya dhamir. Itu kan kelemahannya sudah kita lewatkan. Kalau dikatakan zaidan dorobtu, di situ doroba menasobkan mahalnya dhamir, kan kurang pas. Karena yang namanya dhamir, i'rabnya apa? Mahalli. Semuanya mahalli. Ya, ini tafsirnya Asy-Syarih. Beliau menafsirkan demikian. Fakullu wahidin min dorobtu wa marortu, maka masing-masing dari dorobtu dan marortu, ishtaghala bidhamiri zaidin. Semuanya sibuk beramal pada dhamirnya zaid. Lakin darabtu, tetapi darabtu wasala ila dhamir binafsih, dia sampai kepada dhamir dengan secara langsung dengan sendirinya. Wa marartu, sedangkan marartu wasala ilaihi bi harfi jar, sampai kepada dhamir yang kembali kepada zaid dengan bantuan huruf jar. Fa huwa majrurun lafzan wa mansubun mahalla, maka dia dhamir tadi yang dimasuki huruf jar majrur lafadznya, tapi mansub mahalnya katanya. Lafadznya majrur, lafadznya apa? Majrur, mahalnya mansub. Wa kullun min darabtu wa marartu, dan masing-masing dari darabtu dan marartu, law lam yashtaghil bidhamir, seandainya tidak sibuk beramal pada dhamir, la tasallatu ala zaidin, nisaya masing-masing dari darabtu dan marartu itu akan menimpa zaid sebagai maf'ul bihnya yang muqaddam. Kama tasallatu ala dhamir, sebagaimana masing-masing dari darabtu dan marartu itu menimpa dhamir. Ya, fakun tataqul, maka kamu katakan seandainya dibuang dhamirnya, zaidan darabtu, diamalkan daraba, ditimpakan daraba kepada zaidan sebagai maf'ul bi muqaddam zaidnya. Tapi kalau disebutkan dhamirnya ha, zaidan darabtu, sudah sibuk daraba beramal pada dhamir ha sehingga tidak mampu beramal pada zaid. Ya. Fatansibu zaida, maka kamu nasabkan zaid. Wa yasilu ilaihi al-fi'lu bi nafsi, dan sampai dia doroba ini kepada maf'ulnya dengan secara langsung, dengan sendirinya. Kama wasala ila dhamiri, sebagaimana dia sampai kepada dhamirnya dengan sendirinya, tidak butuh perantaran huruf jar, karena doroba ini muta'addi binafsih. Ya. Sehingga ketika sebagaimana dia sampai kepada dhamir dengan secara langsung, dorobtuhu, demikian pula sampai kepada zaid dengan secara langsung sebagai maf'ul bihnya. Wa taqul, dan kamu katakan, bi zaidin marartu. Ya, bi zaidin marartu. Fayasilu al-fi'lu, maka sampai fi'il ila zaid, kepada zaid, bil ba, dengan bantuan huruf ba, bi zaidin. Kama wasala ila dhamir, sebagaimana dia marra sampai kepada dhamirnya dengan apa? Dengan perantaraan apa? Dengan perantaraan huruf jar. Ya. Zaidan marortu bihi. Tuh, sampai kepada dhamir ha dengan perantaraan apa? Huruf jar. Demikian pula, seandainya dibuang zaidan marortu bihi, dibuang bihinya, maka dikatakan bizaidin marortu dengan bantuan huruf ba. Wa yakunu mansuban mahallan, maka jadilah dia mahalnya mansub. Kama kana dhamir, sebagaimana dhamir mahalnya mansub, yakni pada contoh marortu bizaidin itu dhamir ha mahalnya nasab. Ya. Demikian pula bizaidin marortu, zaid mahalnya nasab katanya. Ya. Semoga bisa difahami, ya. Wa qawluhu fasabiqan sibhu ila akhirih, kemudian ucapan an-nazim, maka isim yang mendahului nasabkanlah ila akhirih sampai dengan akhir ucapannya, maknanya adalah annahu idza wujida al-ismu, apabila ditemukan isim wal fi'lu dan fi'il ala al-hay'ah al-madhkurah, di atas cara keadaan yang telah disebutkan, ya, fayajuzu laka nasbul ismi as-sabiq, maka boleh bagimu untuk menasabkan isim yang mendahului. Ya, nanti ada beberapa keadaan. Di sana ada keadaan di mana wajib merofakkan, ada keadaan di mana wajib menasabkan isim yang mendahului, ada keadaan di mana boleh dengan dua sisi sama-sama kuatnya, kemudian keadaan yang berikutnya keadaan di mana boleh dengan dua sisi tapi yang salah satunya lebih rajih dari yang lainnya. Fa yajuzu laka nasbul ismi as-sabiq, pada contoh daraba zaidan darabtuhu, boleh dikatakan zaidan dengan nasab, boleh juga zaidun, tapi yang lebih tepat dalam contoh ini zaidun. Kenapa? Karena dia selamat dari penakdiran. Zaidun darabtuhu, zaidun mubtada, darabtuhu jumlah fi'liyah khobar. Boleh juga zaidan darabtuhu, cuma ini di bawah rof, di bawah yang tadi yang pertama yang rofa, karena memerlukan penakdiran. Kemudian wakhtalafan nahyun fi nasibih, ya, para ahli nahu berselisih terkait dengan penasobnya apa sih yang menasobkan isim yang mendahului. Ya, dalam contoh tadi zaidan darabtuhu, apa yang menasobkan zaidan, ada khilaf. Ya. Kalau yang disebutkan oleh Ibn Malik, yang menasabkannya adalah fi'il yang mudmar. Tapi ada khilaf di sana. Fadhahab al-jumhur ila anna nasibahu fi'ilun mudmarin wujuban. Jumhur berpendapat bahwasanya penasabnya adalah fi'il yang disembunyikan secara wajib. Ya. Ma bali annahu la yujma' bayna al-mufassir wal mufassir. Kenapa harus disembunyikan fi'ilnya? Karena tidak boleh dikumpulkan antara mufassir, yakni fi'il yang ditafsirkan, dengan fi'il yang menafsirkannya. Yang dibuang kan dia yang ditafsirkan oleh yang disebutkan, sehingga dibuang saja sudah yang fi'il yang ditafsirkan itu, dengan sebab adanya yang menafsirkan. Wa yakunu al-fi'lu al-mudmaru muwafiqan fil ma'na lidzalika al-mudhhar. Kemudian fi'ilnya apa yang harus ditakdirkan? Iya, fi'il apa yang harus ditakdirkan, atau bagaimana cara menakdirkan fi'ilnya? Kata beliau, wa yakunul fi'lul mudmar muwafiqan fil ma'na lidzalikal mudhhar, dan fi'il yang diidmar itu mencocoki, ya, secara makna dengan fi'il yang disebutkan. Jadi fi'il yang diidmarkan, disembunyikan, harus mencocoki fi'il yang disebutkan dalam hal maknanya. Wa hadza yashmalu ma wafaqa lafdhan wa ma'na, maka ini mencakup fi'il mudmar yang dia mencocoki lafaz dan maknanya fi'il yang mudhhar yang disebutkan. Contoh qaulika fi zaidan darabtuhu, takdirnya darabtu zaidan darabtuhu, sama ya, ambil fi'il yang di mudmarkan dengan yang disebutkan darabtu zaidan darabtuhu, ya, cocok lafaz dan maknanya. Wa ma wafaqa ma'nan duna lafdhin, dan juga mencakup, ya, jadi ucapan an-nadhim tadi mencocoki, ya, fi'il yang dibuang itu mencocoki fi'il yang disebutkan. Ini mencakup beberapa keadaan. Keadaan yang pertama cocok, ya, dengan cocok lafaz dan maknanya sekaligus, seperti zaidan darabtuhu, atau cocok dalam hal maknanya saja, lafaznya berbeda. Kaqaulika, contoh ucapanmu fi, pada contoh zaidan marartu bihi, takdirnya jawaztu zaidan marartu bihi, jawaztu zaidan marartu bihi. Ya, di sini jawaza itu maknanya sama dengan marra, lafaznya berbeda. Ya, lafaznya berbeda. Nanti akan dirinci dalam catatan kaki bagaimana cara menakdirkan apa fi'ilnya. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu al-musannif, dan inilah yang disebutkan oleh musannif. Baik, kita baca di situ faedah penting dari mu'alliqnya Syekh Muhammad Muhyiddin. Katanya i'lam annal fi'la al-mash'ul qad yakunu muta'addiyan nasiban lil mash'ul bihi bila wasithah. Ketahuilah bahwasanya fi'il yang mash'ul, yang sibuk, terkadang dia fi'il tersebut muta'addi dan dia menasabkan mash'ul bih tanpa perantara, seperti tadi Zaidan darabtuhu. Wa qad yakunu laziman nasiban lil mash'ul bihi ma'nan. Tapi terkadang fi'ilnya yang mash'ul itu lazim, dia menasabkan mashul bih secara makna dengan bantuan huruf jar, seperti tadi Zaidan maratu bihi, ya, wa huwa fil lafad, dan dia lafadnya majrur dengan huruf jar, ya, seperti itu. Jadi ada yang muta'adi dengan sendirinya, ada yang muta'adi dengan huruf jar, itu mashulnya. Wa ala kulli hal, di atas semua keadaan ini, imma an yakuna al mashul bihi, ya, imma an yakuna al-mashhul bihi dhamir al-ism al-mutaqaddim wa imma an yakuna sababiyyah. Jadi fahamnya kalau amil kadang dia mutaaddi dengan sendirinya, kadang dia mutaaddi dengan bantuan huruf jar. Sekarang mashhul bihnya. Ya. Mashhul bihnya ada kalanya berupa dhamir, dari berupa dhamir, dhamir isim yang mendahului. Ada kalanya mashhul bihnya bukan dhamir tapi mudhaf, isim yang didhafakan kepada dhamir yang mendahului. Fahadihi arba'atu ahwal, maka inilah empat keadaannya, ya. Lihat, fayakunu taqdirul amili fil ismi al-mutaqaddim al-mashhul anhu min lafzil amili al-mashhul wa ma'nah fi suratin wahidah. Fayakunu taqdirul amil, maka jadilah penaktiran amil, ya, fil ismi al-mutaqaddim amil, penaktiran amil pada isim yang mendahului al-mashhulan, yang mana isim tersebut adalah mashhulan. Penaktiran amilnya adalah min lafzil amil, dari lafad amil yang mashhul dan juga dari maknanya, fi suratin wahidah, dalam satu keadaan, dalam satu gambaran. Jadi menaktirkan amil dari isim yang mendahului, dari mashhulanhu, itu dari lafad dan maknanya sekaligus, ini dalam satu gambaran, dalam satu surah. Ya, apa itu? Surahnya seperti apa? Wa huwa an yajtami'a fil 'amilil mashhul syai'an, yaitu ketika berkumpul pada amil yang mashhul ini dua hal. Hal yang pertama kaunuhu muta'addiyan bi nafsihi, yaitu ketika amilnya muta'addi dengan sendirinya. Yang kedua wa kaunuhu nasiban li dhamiril ismil mutaqaddim. Kemudian amil tadi yang muta'addi dengan sendirinya menasabkan dhamir isim yang mendahului. Kalau seperti ini gambarannya, maka antum takdirkan ambil yang mahdufnya itu persis sama lafad dan maknanya dengan ambil yang disebutkan. Contoh Zaidan darabtuhu, kan daraba muta'addi, ya, dengan sendirinya, dan dia di sisi lain daraba menasabkan dhamir isim yang mendahului. Zaidan darabtuhu, ya, Zaidan akramtuhu, ini akramtu Zaidan, Zaidan ahantuhu, ini ahantu Zaidan, dan seterusnya. Nah itu. Jadi kalau ditanya kapan kita menakdirkan amilnya sama dengan amil yang disebutkan, jawabannya yaitu ketika amil yang disebutkan itu muta'addi dengan sendirinya dan dia menasabkan dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului, yaitu mashhulan. Ya, istilahnya harus istilah-istilahnya harus dihafal. Kemudian wa yakunu taqdiru al-'amil fi al-ismi al-mutaqaddim al-mashhuli anhu min ma'na al-'amil al-mashhul duna lafzihi fi thalathi suwar. Dan penaktiran amilnya, amil pada isim yang mendahului, yaitu mashhul anhu, penaktiran amilnya dari makna amil yang mashhul, bukan dari lafadnya, tapi dari maknanya amil yang mashhul, bukan dari lafadnya, ini pada tiga suara. Ya, maksudnya, amilnya itu ditakdirkan bukan dari lafadnya, tapi dari maknanya, dari mana amil yang disebutkan, ini pada tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakuna al-amilu fil mashhuli bihi laziman wal mashhuli bihi dhamirul ismil mutaqaddim. Yani yang pertama adalah ketika amil, ya, yang beramal pada mashhul bihi itu amil yang lazim, sedangkan mashhul bihnya adalah dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Ya, contoh ucapanmu azaidan mararta bih, azaidan mararta bih, di sini kita dapati amilnya adalah lazim, marra lazim. Ya, kemudian dia menasabkan, ya, atau dia beramal pada dhamir yang kembali kepada masyhul anhu, yakni isim yang mendahului. Maka penakdirannya dari maknanya, bukan dari apa lafadznya. Ajawazta, jawaza, ya. Ajawazta Zaidan marrata bih, ya. Apakah engkau melewati Zaid? Terjemahnya seperti itu. Ya, tidak perlu disebutkan karena ada, karena sudah ada yang menafsirkan. Ya. Ajawazta Zaidan marrata bih, dan tanpa diterjemahkan pun sudah mafhum maknanya. Zaidan marrata bih, Azaidan marrata bih, apakah Zaid engkau lewati? Ya, melewatinya. Nah, itu di sini kita dapati ya fiilnya lazim dan dia sampai kepada maf'ulnya dengan bantuan huruf jar. Maka ditakdirkan apa? Amil yang semakna dengan marra, itu jawaza. Ya, jawaza. Dan yang digeskan ya. Yang ketiga, an yakuna al-'amilu laziman wal mashghul bihi isman zahiran mudhafan ila dhamiril ismi sabiq. Yaitu ketika amilnya lazim, kemudian masyhul bihnya ini bukan dhamir tapi isim dhahir yang didhafahkan kepada dhamir dari isim yang mendahulunya, ya, sababi. Nahu qarib, contoh ucapanmu, Zaidan marartu bi ghulami, Zaidan marartu bi ghulami. Ya, kita dapati di sini amilnya marra lazim dan dia ya beramal bukan pada dhamir tapi pada isim mudhaf yang didhafahkan dia kepada dhamir ha yang kembali kepada isim yang mendahului. Zaidan ya marurta bi gulami, maka takdirnya karena takdir labastu Zaidan marurtu bi gulami, saya bergaul dengan Zaid, saya melewati gulami, ya, atau yang semana dengan itu, enggak mesti labastu, zurtu atau yang lainnya. Enggak disebutkan karena tidak perlu. Yang jelas dia menginginkan tambahan keterangan bahwasanya dia melewati gulamnya Zaid. Ya. Zaidan marotu bi gulami. Zaid, saya melewati gulamnya. Budaknya atau anaknya. Wala tuqaddirhu, tidak boleh kamu takdirkan jawaztu Zaidan marotu bi gulami. Enggak boleh pakai jawaztu Zaidan marotu bi gulami yang semakna persis dengan marra, tidak boleh. Ya. Kama qaddarta fi surah al-ula, sebagaimana engkau menakdirkan ini pada gambaran yang pertama. Kenapa? Li'anna al-ma'na 'ala hadha taqdir huna ghairu mustaqim. Karena makna di atas penakdiran ini ditakdirkan jawaza, tidak lurus, tidak benar. Li'anna kalam tujawiz Zaid, karena engkau tidak melewati Zaid, wa lam tamrur bih, tidak berpapasan dengan Zaid. Wa innama jawazta gulam, hanyalah kau melewati gulamnya dan berpapasan dengan gulamnya. Wajawaza dan jawaza min makna marra, semakna dengan marra, walaysa min lafzih. Ini jawaza diambil dari makna ataupun semakna dengan marra dan beda lafadznya sebagaimana itu yang zahir, ya. Jadi penakdirannya yang pas, ya, tidak mesti persis semakna dengan apa fiil yang disebutkan. Kadang merupakan kelazimannya, ya, kelazimannya. Seperti di sini, Zaidan marotu bi gulami. Kalau ditakdirkan jawazu tidak pas karena engkau tidak melewati Zaid. Sehingga kelazimannya saja apa? Ya, yang pas. Yang ketiga, ats-tsalitsa an yakuna al-'amil muta'addiyan. Ya, ketika amilnya muta'addi. Walakinnahu nasaba isman dhahiran. Dia muta'addi tapi dia menasabkan isim dhahir yang didhafahkan ila dhamirin, kepada dhamir yang a'idin ila ismi sabiq, kembali kepada isim yang mendahului. Contoh ucapanmu, Zaidan darabtu akhahu. Zaidan darabtu akhahu, daraba muta'addi. Dan dia menasabkan apa? Sababinya. Isim yang didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada masyhul an, isim yang mendahului. Fa inna taqdir, maka penakdirannya adalah ahantu Zaidan darabtu akhahu. Ya, saya hinakan Zaid, saya pukul saudaranya. Tidak boleh ditakdirkan di situ amilnya misalkan dorobtu Zaid. Kenapa? Karena kamu tidak memukul Zaid. Sehingga ditakdirkan di situ amil yang pas. Apa sih konsekuensi dari pemukulan kepada saudaranya Zaid? Ya penghinaan. Ya itu. Ahantu Zaidan dorobtu akha. Ya tidak mesti ahantu. Jadi silakan pilih yang lain yang pas. Dilihat keadaannya. Konteksnya yang pas apa? Fiil yang tepat untuk di jadikan sebagai ambil dari isim yang mansub itu. Wa hakadha tuqaddir fi kulli surah min as-suwar ats-tsalatsah fi'lan yansibna bi nafsihi wa yasih ma'ahu al-ma'na. Demikian kau takdirkan pada semua surah dari tiga surah tadi satu fi'il yang fi'il tadi menasabkan dengan sendirinya. Jadi yang ditakdirkan harus fi'il yang menasabkan dengan sendirinya, yaitu. Kemudian wa yasihu ma'ahu al-ma'na, dan maknanya benar. Jadi asal jangan apa, asal penakdiran fi'il saja. Fi'ilnya harus muta'addi, di sisi lain harus pas maknanya. Harus pas maknanya. Jadi kita kembali ke kalam Asy-Syarih rahimahullah. Wal madzhabu tsani, madzhab yang kedua. Tadi madzhab yang pertama menyatakan bahwasanya yang menasabkan isim yang mendahului masyul anhu adalah apa? Fi'il yang mudmar wujuban. Madzhab yang kedua, annahu mansubun bil fi'il al madzkur ba'dah. Bahwasanya dia dinasabkan dengan fi'il yang disebutkan setelahnya. Ya. Jadi fi'il yang disebutkan itu beramal pada dua ma'mul, ya, pada dhamir dan pada isim dhahirnya. Wa hadza madhhabun kufi, ini madhhabnya orang Kufah. Wa ikhtalafa haula, dan mereka berselisih. Fa qala qaumun, di antara mereka ada yang berkata, innahu 'amilun fi dhamiri wa fil ismi ma'a. Bahwasanya amil yang disebutkan, apakah fi'il atau yang semisalnya, dia beramal pada dhamir juga beramal pada isim dhahir kedua-duanya. Faidha qulta, jika kamu katakan Zaidan dorobtu, Zaid saya pukul, maka kana dorobtu, maka dorobtu itu nasiban menasabkan Zaid dan juga menasabkan ha. Warudha hadzal madhhabu, madhhab ini dibantah, bi annahu la ya'malu 'amilun wahid fi dhamirin wa mudharihi, yaitu bahwasanya satu amil tidak bisa beramal pada dhamir isim dan juga isim dhahirnya. Sibuk dia, enggak mampu. Ya, orang lagi mengerjakan sesuatu dikasih pekerjaan yang lain, ya, nggak bakal beres. Wa qala qaumun, satu kaum berkata, huwa amilun fi dhahir wa dhamir mulgha. Ya, di antara mereka orang Kufah ada yang menyebutkan alasannya adalah huwa amil, bahasanya fil tadi, ya, amil tersebut beramal pada isim dhahir sedangkan dhamirnya itu mulgha, diabaikan. Ia beramal hanya pada satu ma'mul, yaitu isim dhahir yang mendahului. Adapun dhamir diabaikan. Warudda, ini juga dipantah, bi annal asma, yaitu bahwasanya isim-isim la tulgha, tidak boleh dilgha ba'da ittishaliha bil awamil, setelah dia bersambung dengan amil. Zaidan darabtuhu, sudah di sini ha bersambung dengan amilnya, kok diabaikan? Kenapa justru daraba diamalkan kepada yang lain, ini ha yang bergandengan kok malah diabaikan? Itu kelemahannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.